Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada jilid yang kedua ini, ya, setelah melalui jilid yang pertama, dan jilid yang pertama ini muhim, ya, untuk sering melancarkan makhrajul huruf, ya, sebagai bekal utama, karena tajwid tidak lepas dari tiga perkara, yaitu sifat wal makhraj wa tatbiq, ya, mempelajari sifat, makhraj dan praktek. Itu inti mempelajari ilmu tajwid, sehingga justru sebenarnya yang harus kita teliti itu jadi satu ini. Cuma karena di sini klasikal, ya, belajar bersama, ya, kita ringkas bukan dalam artian lulus. Ya. Ya, kita ringkas bukan dalam artian lulus. Itu semua kembali, ya, kepada pribadi-pribadi antum dalam mendalaminya. Ya, dari segi makharij, tempat-tempat keluar huruf, dan juga sifat-sifatnya. Ya, dengan banyak melatih di hadapan kaca, ya, atau di hadapan guru, sehingga itu akan, ya, benar insyaallah. Laisa bainahu wa bainahu, laisa laisa bainahu wa baina tarkihi ila riyadhat tumri'in bi faqihi. Ya, tidak, bukanlah perbedaan seseorang yang faham tentang makhraj, sifat dan yang lainnya, melainkan hal itu dengan membiasakan untuk mengolah mulutnya, artinya membiasakan untuk mengucapkannya. Maka dengan seseorang terbiasa mengucapkannya dan menyetorkannya, memeriksakannya, ya, kepada orang yang lebih tahu, dia akan terbiasa. Ya, sehingga itu butuh riyadhat tumri'in bi faqihi, mengolahragakan mulutnya. Tanya. Diusahakan, disamakan antara teori dengan praktek. Teori kita pahami, maka prakteknya diupayakan, ya, cari orang-orang yang akan mampu membantu kita dalam menerapkan teori tersebut. Kemudian pada jilid yang kedua ini masuk pada rangkaian huruf, ya, setelah huruf semuanya dalam jilid satu ini dipisah, ya, dipisah sengaja untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah. Maka jilid yang kedua ini berupaya atau masuk ke dalam rangkaian huruf, ya, rangkaian huruf-huruf hijaiyah. Seperti apa huruf yang dirangkai, ya. Sehingga kalau anak-anak subhanallah tepat, ya, kalau dia sudah masuk ke jilid dua, ya, di abma'nya ini aku belajar menulis Arab, di situ ada latihan merangkai huruf. Ya, merangkai huruf, sehingga dia akan tahu bagaimana cara merangkai huruf ketika dia sudah memasuki jilid dua ke atas. Oh, kalau ba disambung seperti ini, ya, sin disambung seperti ini, wau disambung, oh tidak bisa di akhir, ya, tidak bisa di awal, bisa di akhir. Ya, akan diketahui huruf-huruf mana saja yang bisa disambung dan huruf mana saja yang tidak bisa disambung, seperti itu. Dan bagaimana kalau huruf-huruf tersebut di tengah, di awal, di akhir. Ya, ini pelajarannya di jilid yang kedua. Sehingga untuk melihat huruf ba, ya, ketika disambung, ya, cukup dengan titik di bawahnya satu. Ada pun yang terakhir dengan bentuk yang sempurna. Tanya. Demikian pula sin, ya, yang pertama, yang kedua, cukup dengan seperti gergajinya saja, giginya saja. Ada pun yang terakhir dengan ekornya. Demikian pula sad, mim, itu semua terlihat bagaimana cara menyambungnya. Ya, sehingga tidak salah dalam menyambung, ya, huruf. Demikian pula ain, terjadi perubahan ketika disambung di tengah, ya, bagaimana dalam menuliskannya, ya. Ini anak-anak kadang kalau menulis di tengah ditulis ain bolong, setelah bolong dikusuk-kusuk di hitam-hitam, ya. Tidak seperti itu caranya, ya. Jadi yang hitam di tengah ini bukan berarti pakai pulpen digosok-gosok supaya hitam. Itu ada caranya, ya. Ada caranya, ada metodenya. Ya, kenapa kok ain kalau di tengah hitam? Ya, atau menyempit atau bentuknya seperti itu. Ya, ini tiada lain pelajaran agar tahu, ya, bisa membaca ketika kita menemukan, ya, atau anak-anak kita menemukan huruf yang seperti ini, jangan heran. Itu adalah ain yang disambung, ain yang di tengah, ya, kalimat. Ain yang di tengah dan yang di akhir sama bentuknya, berbeda dengan ain yang bersendirian atau ditulis di awal. Demikian pula kaf, terjadi perbedaan penulisan ketika kaf itu di awal dan di tengah. Ketika kaf di awal dan di tengah bentuknya sama antara di awal dan di tengah. Tetapi kalau bersendirian atau di akhir seperti bentuk yang sempurna. Demikian pula ha, ya, terjadi beberapa penulisan. Kalau dia ditulis di awal maka dengan bentuk yang sempurna seperti ha biasa yang kita ketahui dalam jilid satu. Tetapi ketika ditulis di tengah mengalami perubahan, dan ketika ditulis di akhir mengalami perubahan lagi. Ya, itu tiga penulisan ha seperti ini. Maka ini butuh difahamkan. Ya. Butuh difahamkan. Baik. Sehingga tidak lupa dalam menyambungkan hak yang berada di tengah dan di akhir. Dan pelajaran ini pun masih untuk kehati-hatian dan ketelitian, dibaca dengan putus-putus, ya. Dibaca dengan putus-putus, ini terlebih khusus bagi anak-anak, ya. Seperti di sini yang belum disambung ba, bi, bu. Ketika disambung tetap ba, bi, bu, ya. Kecuali dia seorang yang faham, yang tahu mengatur harakat, tidak dipanjangkan salah satunya ba, bi, bu, babi bu patah, ya, tidak babi bu, ya, ada yang dipanjangkan. Baik. Nah, jika dong masih rusak tetap dibaca satu, ya, belum stabil dalam mengatur harokatnya tetap dibaca satu-satu. Ada yang ditanyakan, bisa difahami ini halaman ini, ya. Kita sebagai orang tua memahami, ya, memahamkan kepada si anak, ya, tentang sambungan sabrub ini. Dan bagaimana di awal, di tengah, dan di akhir. Kita baca. Ba, bi, bu. Tolong. Babibu. Babibu. Babibu. Sa si su. Sa si su. Sa si su. Sa si su. Sa ba ta. Sa ba ta. Ta ba ba. Ta ba ba. Ba sa sa. Ba sa sa. Sa ba bu. Sa ba bu. So si su. So si su. So si su. So si su. Ma ma mu. Ma ma mu. Ma ma mu. Ma ma mu. Ada dua di sini penulisannya. Boleh yang pertama atau yang sama dengan ma ma mu juga sama. Cuma cara penulisan mimnya berbeda. Yang pertama dan yang kedua. Su ti ha. Su ti ha. Ba so so. Ba so so. So ba ba. So ba ba. Ba sa bo. Ba sa bo. A i u. A i u. A i u. A i u. Bo ti bu. Bo ti bu. Bo ti bu. Bo ti bu. Ha hi hu. Ha hi hu. Ha hi hu. Ha hi hu. bo da a bo da a bo da bo bo da bo sha khi so sha khi so hi ja ji hi ja ji ha so bu ha so bu bo ja a bo ja a ba a sa ba a sa go da bo go da bo ka ki ku ka ki ku ha hi hu ha hi hu la li lu la li lu ma ka sa ma ka sa go ma bo go ma bo ka ta ma ka ta ma ka vo ma ka vo ma sha da ka sha da ka sa ka ta sa ka ta ha la ka ha la ka la bi sa la bi sa yang la bi sa satu satu ya satu satu la bi sa la bi sa vo la ma vo la ma sa hu la sa hu la ma hi la ma hi la a mi ha a mi ha fa fi fu fa fi fu o i u o i u kalau langsungkan ma kata ghamadha katama kadhama shabaka sakata seperti itu. Yang dipanjangkan salah satunya. Allah taala alam. Subhanallah. Tafadhal barakallahu fikum.